نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat. Para peserta daurah di Ma'had As-Salafi Gemba, Kabupaten Seram bagian barat. Di bulan Syawal 1445 Hijriah, Mei 2024. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Beliau yang mengingatkan kita bahwa jalan yang ditempuh dan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'watu ilallah. Menghabiskan waktu, melewati hidup untuk berdakwah di jalan Allah. Tentu sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ada yang menggunakan ilmunya, ada yang dengan tenaganya, ada yang menyalurkan hartanya, ada yang dengan ide dan pikirannya, ada yang menggunakan jabatan dan kedudukannya, ada yang dengan keterampilan dan keahliannya. Semuanya bersinergi, bekerja sama, tapi tujuannya satu, yaitu berdakwah di jalan Allah. Karena itulah jalan yang akan menghantarkan ke surga, dan di dunia pun akan bahagia. Namun demikian, supaya berhasil dan agar sukses, harus dibangun di atas pondasi yang kuat dan tiang yang kokoh. Tanpa itu, dakwah akan lambat berjalan, bahkan sampai gagal. Ketujuh hal sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, beramal. Ilmu itu jelas, ya sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, ya harus mengetahui dulu apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua, apa yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima apabila ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Karena yang berdakwah itu juga mengamalkan. Beberapa contohnya sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Tidak ada yang dia cari kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi yang dia inginkan. Dan perlu dicatat bahwa yang salah niat tidak akan selamanya bisa menyembunyikan. Yang tujuannya bukan lillahi ta'ala, pada saatnya akan tersingkap dan terbuka. Kecuali kalau dia bertaubat, kemudian memperbaiki dan meluruskan niat. Jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu jalan suci. Maka setiap yang kotor dan bernoda itu akan tersingkir. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dakwah sebagai jalan yang suci. Ini perlu dicatat supaya kita mengkoreksi masing-masing. Enggak akan bisa selamanya bersembunyi. Pasti akan tersingkap. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup aib dan cacat-cacat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya kan, melapangkan hati agar kita bisa memperbaiki diri sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di atas dakwah ini. Kemudian yang keempat ya, adalah punya skala prioritas. Jadi tidak asal berjalan. Tidak kemudian tanpa rencana. Semua itu harus direncanakan. Seluruhnya mesti ditata. Semuanya yang terkait dengan dakwah, bukan cuma tentang apa yang kita sampaikan, tapi semua yang terkait dengan dakwah ada al-bada'atu bil aham fal aham, ada skala prioritasnya. Saya kasih satu contoh yang lain tentang aktivitas pembangunan fisik. Itu juga mesti terencana dengan baik. Dahulukan bangunan-bangunan yang memang substantif sifatnya, intinya. Jangan asal bangun dong ya. Sambil bilang yang penting berdiri dulu, ini kan sifatnya sementara. Gak bisa. Ya betul sementara, tapi harus menyesuaikan dengan rencana jangka panjang. Jangan kemudian baru 5 tahun bongkar. Itu biaya besar, dana apa, kasihan capek dikumpulkan, orang sudah berusaha untuk menyumbang dengan berharap dapat banyak pahala, dibongkar. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan yang baik. Sementara, iya kita setuju sementara, tapi bukan berarti sembarangan. Sementara yang nanti sifatnya bisa ya, dikembangkan. Sementara yang nantinya itu bisa dimodifikasi. Bukan kemudian dibongkar secara keseluruhan. Itu sama juga dengan sistem pendidikan yang kita terapkan. Kalau di sebuah lembaga pendidikan, di pesantren misalkan. Jadi direncanakan dengan baik lah. Bila perlu 1 tahun ke depan, ada namanya kalender akademik. Bukan tiap bulan berganti, tiap semester ada yang berubah. Atau siapa yang bisa silahkan. Enggak. Berdakwah itu harus tertata. Mesti ada rencana. Ada skala prioritas. Oh ini didahulukan. Oh ini. Oh ini masih bisa ditunda. Begitu. Jadi sering saya sampaikan kemarin sampai hari ini juga, bahwa apa yang kita bahas, kita baca dari keterangan Syekh Al-Fauzan, itu berlaku di setiap level. Di setiap level itu berlaku. Kemudian yang kelima adalah bersabar. Sabar itu sampai kapan? Jawabannya tidak ada batasnya. Karena yang menjadi teladan buat kita adalah para rasul, para nabi alaihimus salatu wassalam. Mereka kesabarannya itu tidak terbatas. Artinya ya terus bersabar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kata Syekh Al-Fauzan hafizhahullah taala, ala da'iyati an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasani musta'minan lil hikmati fi da'watihi li anna hadha ad'a li qabuli da'watihi. Seorang pendakwah harus menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, menggunakan cara yang hikmah di dalam berdakwah. Li anna hadza ad'a li qabuli da'watihi. Karena dengan memperlihatkan dan menunjukkan akhlak yang baik, dakwahnya akan lebih mudah diterima. Di setiap level. Sehingga poin ini tidak hanya diterapkan pada seorang pendakwah garis miring ustadz, garis miring pengajar, garis miring musyrif. Ini berlaku untuk siapa saja, untuk kita semua. Karena sekali Anda masuk dan bersama-sama di lingkup ahlu sunnah, maka Anda adalah bagian dari ahlu sunnah itu sendiri. Walaupun Anda melakukannya sendiri dan secara pribadi, semua kalau itu buruk akan terkena getahnya. Karena orang tidak peduli ini Anda bertindak atas nama sendiri atau mewakili komunitas, mewakili dakwah, orang tidak akan peduli. Yang penting celana di atas mata kaki, berjenggot, oh salafi. Seorang anak muda ketahuan memukul orang, ciri-cirinya adalah ciri-ciri seorang sunni salafi, orang langsung bilang, oh itu anak pondok, pondok yang kena. Maka setiap tindak tanduk kita, setiap kata-kata yang diucapkan itu harus dipertimbangkan betul masak-masak. Kenapa? Karena yang menanggung akibatnya bukan hanya yang berbuat, bukan hanya yang berucap, tetapi secara keseluruhan itu akan terdampak. Ya. Kita semua kena, Pak. Pelakunya satu, oknum. Karena dia akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, kasar. Maka pendidikan akhlak itu harus sangat ditekankan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan li anna hadza ad'a li qabuli da'watihi. Kalau sudah akhlaknya baik, maka dakwahnya itu akan lebih mudah diterima. Karena punya daya tarik, orang suka. Cara bicaranya lembut. Tidak suka merendahkan. Dia bisa menghargai orang. Amanah, jujur, bertanggung jawab. Kalau salah, minta maaf. Kalau keliru, diakui dan tidak lari. Nah, akhlak-akhlak yang seperti ini itu sangat dicintai oleh umat. Ya. Rajin membantu, senang berbagi, memperhatikan tetangga, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala kama amarallahu nabiyaihi al-karimaini Musa wa Harun alaihimas salatu wassalam an yasta'mila dhalika fi muwajahati akfari ahli al-ardi wa huwa Fir'aun alladhi da'a ar-rububiyyah. Asy-Syaikh Al-Fauzan memberikan contoh. Apa itu? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapi orang yang paling kafir di atas muka bumi ini. Siapa? Fir'aun. Kenapa? Idda'ar rububiyah. Dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Manusia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Manusia yang memaksa orang untuk tunduk dan taat kepada dirinya dan memaksa mereka meyakini dirinya sebagai Tuhan. Ini kan orang paling kafir di dunia ini. Manusia kok ngaku-ngaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai Ar-Rabbul A'la. Apa ada orang yang lebih parah dari dia? Tidak. Apa ada orang yang lebih jahat dari Fir'aun? Tidak ada. Ini orang sudah paling jahat, paling kafir. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salatu wassalam, Allah perintahkan dalam firman-Nya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, berbicaralah kalian berdua, berbicaralah kepada Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan ucapan dan bahasa yang lembut. Bayangkan, ini menghadapi orang paling jahat. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga saja dia mau sadar atau timbul rasa takutnya. Masih diharapkan loh untuk berubah. Kesempatan untuk kemudian sadar itu tidak ditutup. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dia sadar, barangkali dia kemudian muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini ditujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, orang yang paling jahat di dunia ini. Kenapa dikatakan orang paling jahat dia? Karena dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan dia memaksa rakyatnya untuk memperlakukannya sebagai Tuhan. Tapi tetap didakwahi dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan bahasa yang baik, sopan, yang santun. Maka kepada yang tentu ada di bawahnya, kaum muslimin, jelas-jelas muslim, keluarga lebih dari seorang muslim karena ada hak kekerabatan, apalagi dalam hidup rumah tangga, lingkup dari keluarga besar yang kecil, dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Apa tidak harus lebih lemah lembut lagi? Apa tidak harus lebih baik? Kepada yang paling jahat saja disuruh lemah lembut, kepada yang paling jahat saja diminta bersabar. Orang tua bicara kepada anaknya dengan melengking-lengking suaranya, anak kepada orang tuanya sampai kemudian membentak-bentak. seorang suami menegur istri ya, dengan suara yang keras, dengan kata-kata yang tidak mengenakkan. Satu contoh katalah biadab, istrinya dibilang biadab. Hei suami, ketika Anda mengatakan seperti itu sama saja Anda mengakui tidak mampu mendidik istri. Bisa difahami? Bisa nggih? Jadi seorang istri yang susah diatur, ya, seorang istri yang senangnya membangkang, itu tandanya suami tidak mampu mendidik. Maka koreksi diri sendiri, bicara yang lembut. Sama juga kalau misalkan seorang istri marah dia sama suaminya, suaminya dikata-katain, suaminya dicaci maki, suaminya dia ucapkan kepadanya kata-kata yang kasar, jangan begitulah. Seorang ustad kepada santrinya, guru kepada muridnya, apalagi sama kita, sesama ahlu sunnah, sesama salafi, udah saling kenal lagi, bukan 1-2 tahun, 3 tahun kita berteman bertahun-tahun. Kalaupun ada masalah, sekalipun muncul persoalan, ingat Fir'aun itu yang paling jahat di dunia ini. Itu pun Allah perintahkan faqul lahu qawlan layyinan. Wa qala ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi temui Fir'aun, innahu tagha, dia itu sudah bersikap melampaui batas. Coba, ini jelas-jelas kafir, jelas-jelas menentang, tetap dakwahi dia, tetap sampaikan kepadanya. Fakul, sampaikan halaka ila antazaka. Ini kalau orang belajar bahasa Arab nahwu, ini susunan kalimat yang sangat-sangat santun sekali. Halaka ila antazaka, dimulai dengan kalimat tanya, bukan dengan bentakan, bukan dengan kalimat perintah, tapi justru pertanyaan hal laka ila anta zakka, apakah tidak ada keinginan darimu untuk mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku akan bantu menunjukkan dan mengarahkan jalan yang lurus untuk kepada Rabbmu, fatakhsha, sehingga kamu akan punya rasa takut. Ini bahasa yang paling sopan sudah, bahasa yang paling santun. Ini lemah lembutnya luar biasa. Wa qala ta'ala fi haqqi nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Itu kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dikarenakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan berlarian menghindar dan menjauh darimu. Maka secara praktek berinteraksi, orang yang kasar temannya sedikit, mereka yang temperamen gampang marah, tidak ada yang ingin mendekat. Kenapa? Dia tahu kalau dekat-dekat pasti dapat marah. yang penyabar, yang lemah lembut, yang senyum setiap saat, bukan pemarah. Itu temannya banyak. Kenapa? Dia merasa nyaman dan enjoy. Maka siapapun yang merasa kesulitan untuk mencari teman, yang menganggap orang-orang itu kok menjauh, ya ini salah satu yang perlu dikoreksi. Jangan-jangan saya yang bersikap kasar selama ini, jangan-jangan saya yang egois selama ini. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Maka orang yang paling lembut dan paling penyayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya banyak itu. Buktinya banyak. Tetapi bukti yang bisa kita katakan yang paling kuat itu adalah sabar dan lemah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pihak-pihak yang memusuhi. Kalau kita baik kepada teman, biasa. Kita baik kepada keluarga, banyak orang bisa. Kita baik sama orang yang berbuat baik kepada kita, itu jelas. Kalau enggak dia dibilang jahat. Orang sudah berbuat baik kok enggak dibalas baik. Tapi ini berbuat baik kepada musuh. Musuh. Orang yang jelas-jelas membenci, yang terang-terangan memerangi, yang sudah berusaha untuk membunuh, dimaafkan, didoakan. Siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau bukan Rasulullah yang mau ditiru siapa? Kalau bukan mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mau mencontoh siapa? Mau mencontoh siapa? Orang-orang Mekah, apa yang sudah mereka lakukan dan perbuat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Oh, jahat. Mereka justru yang paling terdepan memusuhi Islam. Tapi 8 Hijriah, Fathu Makkah, Nabi Muhammad maafkan mereka semua. Ada beberapa orang yang Nabi Muhammad memutuskan dimanapun mereka ditemukan bunuh, enggak ada maaf. Tapi separohnya dimaafkan juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka datang untuk minta maaf, mereka datang untuk bertaubat, diterima. Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal sebelum Islam itu kan penjahat perang. Itu komandan pasukan berkuda orang Quraisy. Ayahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang paling jahat sudah. Setelah Abu Jahal mati, baru digantikan Abu Sufyan. Tapi ketika Abu Jahal masih ada, Abu Jahal itu yang paling terdepan. Ikrimah dididik, dibentuk untuk memusuhi Islam. Pasukan berkuda, kejahatannya banyak, setumpuk. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi Muhammad memutuskan Ikrimah, walaupun dia bergantung di kain Ka'bah, bunuh. Walaupun di tanah suci, bunuh. Itu termasuk nama dari beberapa nama, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi istrinya kan beriman. Istrinya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau misalkan ibnu ammi, sepupuku, karena menikah dengan sepupunya sendiri, datang masuk Islam, apa diterima? Diterima. Coba. Bukan kemudian, oh gak bisa ditawar, sudah terlalu jahat dia, walaupun mau masuk Islam tidak bisa. Bukan seperti itu, iya bisa terima. Istrinya itu cari suaminya sampai di pelabuhan di negeri Yaman sekarang, karena istrinya juga cinta toh, Pak Harisun. Dan itu bukti cinta yang terkuat itu, ya bagaimana mengajak seorang istri, mengajak suaminya berbuat baik, seorang suami mengajak istrinya berbuat baik, seorang istri itu semua istri sering mengajak baik, istrinya tidak menyerah, istrinya tahu itu suaminya penjahat itu. Memerangi Islam, dicari suaminya, cari informasi sana sini, ketemu Ikrimah bin Abu Jahal sudah naik kapal mau menyeberang Laut Merah, bukan menyeberang di Wemital sini, bukan, atau di Liang, sudah naik kapal mau melarikan diri, tapi istrinya panggil, ya bena ammi, manggil suaminya ibnu ammi. Sudah mari ke Mekah, saya sudah mintakan kepada Nabi alaihi wasallam jaminan kamu enggak akan diganggu. Sama-sama cinta toh. Mau Ikrimah bin Abu Jahal turun dari kapal ke Mekah menemui Nabi Muhammad alaihi wasallam menyatakan Islam. Nabi Muhammad terima, sabar. Apa janji Ikrimah bin Abu Jahal? Saya akan habiskan hidupku ya untuk membela dan memperjuangkan Islam sebagaimana aku dulu memerangi Islam. Sampai meninggal dunia kan beliau akhirnya apa? Di medan jihad terus. Dan dipercaya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu Ikrimah, itu satu contoh loh. Bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini luar biasa kepada musuh loh. Masih berlemah lembut. Ya. Beliau diusir dari Taif, dilempari, dicaci maki sampai berdarah-darah. Ini maafkan juga, didoakan kebaikan buat mereka. Ya. Suku Daus di negeri Yaman. Suku Daus di negeri Yaman. Itu mereka menentang Islam, mereka ini, mereka itu dan segala macam. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah doakan saja kehancuran untuk orang-orang Daus itu." Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Daus. Ya Allah, bawa mereka datang ke sini. Orang musuh loh. Musuh membenci, memerangi. Tapi beliau sabarnya luar biasa. Akhlak, akhlak apalagi yang lebih mulia dari ini. Kalau kita bicara seorang pendakwah itu dengan semua levelnya dan kapasitasnya kan, kalau mau berhasil ya harus berakhlak baik. Akhlak baik itu kan macam-macam. Tapi sengaja kita ambil satu contoh, menyesuaikan contoh yang diberikan oleh Syekh Al-Fauzan tentang kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu bukti yang terkuat apa? Lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada musuh. Kepada musuh. Maka harusnya yang kita berteman, kita bertetangga, kita satu keluarga, kita kaum muslimin, kita sama-sama salafi, kita sama-sama pengurus, kita sama-sama panitia, kita sama-sama tinggal di satu tempat, ya harusnya lebih lemah lembut lagi. L300. Dan apa itu 300? Lebih sampai berapa? Lemah lembut. Harusnya begitu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Orang-orang Mekah mereka menantang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. "Muhammad, kamu kalau betul-betul utusan dari Allah, coba kau rubah bukit Safa itu menjadi emas." Disahkan oleh Syekh Al-Albani. Minta bukit Safa dijadikan emas. Allah mampu? Ya jelas toh. Kan itu. Malaikat Jibril itu datang, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepadamu. In syi'ta asbaha Safa dhahaban." Kalau engkau mau, besok pagi bukit Safa itu jadi emas, bukit semua. Bukit Safa itu semuanya emas. "Faman kafara ba'da dzalika azabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin." Tapi kalau sudah bukit Safa itu besok berubah jadi emas, terus masih ada yang kafir dari mereka, akan aku azab dia dengan azab yang tidak pernah aku mengazabnya siapapun di alam semesta ini. Gitu. Tapi kalau kamu mau, ya, ya tetap seperti itu. Artinya bukit Safa tetap bukit Safa batu, tapi akan aku bukakan pintu. "Fatahtu lahum babat taubati warahmah." Tapi pintu taubat dan rahmat aku buka buat mereka. Itu kalau kira-kira kita ditawarkan begitu bagaimana? Hah, sudah. Tidak ada lagi. Apalagi? Dan itu. Sudah bukit Safa kau pegang itu emas semua itu. Congkel-congkel. Bukan begini-begini. Ini ikhwan-ikhwan dari Gunung Botak paham ini. Bukan ambil air begini terjun, bukan Pak, bukit Safa ambil emas semuanya. Kalau kita kan ya harus kita akui memang sabarnya kita ini kurang Pak. Itu kalau bukit Safa betul-betul jadi emas, itu kalau kita pokoknya besok lagi kalau tidak ada yang sudah jadi betul-betul bukit Safa jadi emas, kok masih ada yang musyrik, masih ada yang nggak mau masuk Islam, kita mau bilang apa lagi? Tapi begitu, Kalau misalkan besok Bukit Shofa itu jadi emas semua, kok masih ada yang kafir tidak mau masuk Islam, akan aku azab dia. Tapi Nabi Muhammad tidak. Justru yang saya inginkan, pintu taubat dan rahmat itu selalu terbuka. Milih untuk sabar. Kurang apa saudara sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini usus terlalu pendek, napas sudah sing bisa panjang. Dalam hal apa? Kesabaran. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini lebih tekankan lagi, coba dalil-dalil seperti ini, ya, tidak usah kita terlalu melebar jauh, tapi coba kita arahkan ke lingkup kehidupan kita yang paling dekat lah, yang paling kecil, ya, kepada keluarga, kepada anak-anak, ya, kepada santri-santri, kepada sesama ikhwan salafiyin, sesama ummahat, sesama akhwat. Ya. Kalau ada salah paham, sudahlah, endapkan. Kalau ada ketersinggungan, jengkel, kesal, ya kan, sudah kubur dalam-dalam. Kalau misalkan ada ya salah ucapkah, urusan pribadikah, kan itu, sudah, daripada marah-marah ganti senyum dengan tertawa, sudah, masalah selesai. Kita, oh itu bukan masalah itu, kenapa? Ya, manhaj itu lebih mahal, akidah itu harus dinomor satu kan daripada hal-hal kecil yang ya demikian. Dan masih banyak lagi tentunya, ya, dalil-dalil yang apa, yang secara tegas mengajak kita untuk berakhlak mulia. Kalau mau ditambahkan lagi adalah lemah lembutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan dan binatang. Ini kalau dua hal ini sudah kita sampaikan masih belum mau berubah, aduh, ya kita sabar. Ana mau bilang keterlaluan juga sudah nggak berani nih. Ya harus sabar lagi. Sudah dikasih contoh sama orang kafir saja harus sabar. Satu, tadi dalil-dalilnya sudah. Yang kedua, sama hewan dan binatang saja harus lemah lembut. Sudah. Lah ini sama suaminya kasar, sama istrinya kasar, sama anaknya kasar, berarti orangnya ya kita yang harus sabar. Lah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam coba, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan dan binatang. Ya. Ada seorang perempuan dulu melacurkan diri, melakukan perbuatan dosa besar zina. Allah Subhanahu wa taala ampuni, masukkan dia ke surga karena memberi minum anjing, seekor anjing yang sedang kehausan. Tapi setelah itu dia berhenti dari perbuatan dosa besarnya. Iya kan? Di tempat yang lain Nabi Muhammad mengatakan udzibati mra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan diazab oleh Allah di dalam neraka karena seekor kucing. Habasatha, dikurung. Lahia at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min hasyisil ard. Tidak dikasih makan tapi tidak dilepas untuk cari makan sendiri sampai mati. Disiksa dia di neraka. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam suatu perjalanan marah ketika melihat ada sarang semut, ya, barusan ada tanda-tanda dibakar. Siapa ini? La yu'adzibu binari illa rabbun nar. Gak boleh. Ya. Ada seorang nabi juga seperti itu. Halanamlah. Apa hanya karena seekor semut yang menggigit terus kamu bakar semuanya itu? Pernah dalam satu perjalanan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam singgah dan istirahat berhenti. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjauh untuk menunaikan hajat. Para sahabat yang menunggu melihat seekor burung induk punya dua anak kecil, piyik kalau bahasa Jawanya. Bahasa Ambonnya? Apa Pak Dasmin? Anak burung masih kecil itu apa namanya? Apa? Jawa, Jawa piyik. Ambon? Di sini nggak ada burung kecil, semuanya burung besar, kasuari apa semua, maleo, ipiyik itu ada dua, coba humaroh namanya, burung merah warnanya. Sama sahabat tidak bermaksud jelek, cuma bercanda saja, main-main. Itu dua anak burung yang masih kecil tadi diambil, disembunyikan. Induknya datang, ta'arish, ta'arish itu kebingungan dia, merasa kehilangan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang melihat seperti itu. Siapa yang melakukan perbuatan seperti ini? Membuat si induk ini merasa ketakutan kehilangan. Kembalikan. Rudduha. Nabi Muhammad enggak membiarkan. Yang seperti itu aja enggak boleh loh. Burung loh, burung Nabi Muhammad itu sayang. Burung Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perhatikan. Nabi Muhammad mengunjungi perkampungan Ansor, datang seekor unta menemui Nabi alaihi salatu wasallam, seakan berbicara berdua. Selesai itu Nabi Muhammad mengatakan, "Man rabbu hadzal jamal?" Yang punya unta ini siapa? Ada anak muda Ansor mengatakan, "Saya Rasulullah, tadi untamu itu barusan melapor, terlalu berat beban yang kuberikan sama dia." Itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ada anak-anak muda itu baru berlatih panah. Lihat Ibnu Umar, anak-anak muda itu lari semua. Sahabat Ibnu Umar datang. Beliau mengatakan, "Perbuatan ini terlaknat. Kenapa saya mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melaknat?" Beliau melarang antus baral bahaim, menjadikan hewan yang masih hidup sebagai sasaran. Enggak boleh, itu menyiksa namanya. Mau ayam kah, mau burung kah, mau apa kah? Kalau dia masih hidup, kenapa dijadikan alat sasaran untuk berlatih? Enggak boleh seperti itu. Ini sebentar lagi Idul Adha. Oh, Nabi Muhammad mengatakan, "Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. "Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu." Itu alat sembelihnya pertajam. Betul-betul pastikan tajam. Buat hewan yang akan disembelih itu merasa nyaman. Ya. Enggak boleh kemudian hewan yang mau disembelih melihat temannya disembelih lebih dulu. Ya kan? Dipisah antara tempat penyembelihan dengan tempat parkiran. Parkiran hewan maksudnya. Ya. Kalau bisa satu hewan satu lubang. Jangan sampai mau disembelih ya sudah ditutupi betul. Tapi pas dia berbaring gini dia cium darah temannya. Yang seperti itu diperhatikan dalam fikih Islam. Dan seterusnya ya, masih banyak. Ya. Tapi dua poin ini kalau kita berbicara tentang akhlak, akhlak Nabi Muhammad yang mulia dan baik itu sangat banyak. Tapi menyesuaikan contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, akhlak Nabi diantaranya adalah ar-rahmah, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bukti yang paling kuat kasih sayang Nabi Muhammad itu banyak sekali. Kasih sayang kepada keluarga, kepada kaum wanita, kepada orang-orang lemah, anak yatim, miskin, ya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tetangga, kepada orang tua, ya, kepada para sahabat, kepada orang-orang badui, kepada orang yang baru saja masuk Islam. Itu kan banyak kelemah lembutan itu, tapi kita ambil dua. Satu, lemah lembutnya Nabi kepada pihak musuh, kepada orang yang jelas-jelas membenci. Yang kedua, lemah lembutnya Nabi alaihi salatu wasallam terhadap hewan dan binatang. Apa masih kurang saudara? Kalau masih kurang ya sabar, tidak ada pilihan yang lain. Qala hafizahullah ta'ala wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau di jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijak, dengan lemah lembut. Jangan terbawa emosi, jangan terburu-buru. Wal mau'izatil hasanah, sampaikan peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalaupun berdebat, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Semuanya pasti baik, hikmah. Ya. Kalau perlu apa lebih keras, lebih ditekankan, itu pun dengan cara yang hasanah. Kalaupun ada perdebatan, debatnya ahsan, dengan cara yang paling baik. Kemudian yang terakhir, nomor 7. Qala hafidhullahu ta'ala, ala da'iyati an yakuna qawiyyal amal la yai'as min ta'thiri da'watihi wa hidayati qaumihi. Seorang pendakwah di setiap level, pada masing-masing sesuai kapasitas dan tugas, itu harus qawiyyal amal. Tekadnya harus kuat. mentalnya mesti membaja. Baja itu kan kuat. La yai'as, tidak mudah putus asa. Jangan gampang menyerah. Ini kalau bahasa Jawa ojo mutungan. Jangan dikit-dikit, sudah, beta mundur saja. Sudah, afwan. Anda sementara tidak aktif. Biar yang lain saja. Tapi Anda siap membantu dari belakang. Di belakang ada apa? Tugas kita di depan kok malah mundur ke belakang. Enggak bisa seperti itu. Mau dibalut dengan kata-kata yang paling manis, mau dikemas dengan kata-kata yang paling indah, itu menunjukkan tekad Anda tidak bulat. Itu justru membuktikan Anda tidak serius dalam berdakwah. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan solusi. Ya. Mengundurkan diri atau bilang ya sudah ketong baku tukar tanpa saja. Antum yang jadi bendahara ya. Loh. Sudah. Antum yang jadi ustaz coba. Biar antum merasakan apa yang Anda rasakan. Ya enggak seperti itu no carane. Ya sudah antum jadi ketua panitia. Kita lihat antum mampu apa tidak. Loh. Begitu. Antum pikir ini di logistik gampang kan? Cicap-cicip makan terus ya. Ini asap paling banyak ini. Ya seperti itu. Sudah. Anda tidak mau lagi di logistik, dibilang begini bilang. Bukan seperti itu, Pak. Dakwah itu tidak demikian, harus qawiyul amal. Tekadnya harus kuat. Jangan kemudian putus asa. Min ta'thiri da'watihi wa hidayati qaumih. Dalam menjalankan dakwah dan mengusahakan hidayah itu didapatkan oleh kaumnya. Wala yai'as min nasrillahi wa ma'unatih. Jangan sampai putus asa dari pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah didatang? Kapan bantuannya? Ini katong sudah paling berat, susah, darurat. Saya bisa lagi. Anas sudah tidak mampu lagi. Enggak bisa. Jangan seperti itu. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu pasti datang. Justru langkahnya itu adalah banyak-banyak bertaubat, sering-sering beristighfar. Pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang berbuat baik. Pertolongan Allah itu sangat dekat bagi mereka yang suka beristighfar. Dan itu kan sudah dirasakan toh, sudah dijalani bersama-sama toh. Sekian banyak masalah, problem, ya ini dan itu, ya pada akhirnya Allah berikan jalan keluar juga. Walau imtaddaz zaman wa tala alaihil amad, walaupun zaman cukup panjang, meskipun waktu jauh terbentang. Ya. Jangan pernah putus asa. Jangan kemudian menyerah. Walahu fi rusulillahi khairu qudwatin fi dzalik. Sebagai teladan adalah para rasul. Rasul yang Allah utus. Fahadha nabiyullahi Nuhun alaihi salatu wassalam labitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 aama yad'uuhum ila Allah. Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun lamanya beliau mendakwahi kaumnya. Wa hadza nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lamashtadda alaihi adzal kuffari wa ja'ahu malakul jibali yasta'dhinuhu an yutabbiqa alaihimul akhshabaini qala la bal astani bihim la'alla Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Ketika beliau diganggu sama orang-orang kafir, diusir, datang malaikat gunung meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencabut dua gunung akhsyabain seakar-akarnya, lalu dilemparkan dan dicampakkan kepada mereka orang-orang kafir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan, justru saya masih menunggu, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka kesimpulannya ya, kata Syekh Al-Fauzan, wa mata faqada da'iyatu hadhihi sifata fa innahu sayaqifu fi awwalit tariqi wa yabu'u bil khaibati fi amalihi. Ketika seseorang yang berkecimpung dan bergabung di dalam dakwah tidak memiliki sifat ini, mental yang kuat, tekad yang bulat, maka sejak pertama dia sudah berhenti dan dia akan gagal. Ya. Ini tujuh hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama ilmu, dua amal, tiga ikhlas, empat ada skala prioritas terencana mana yang diperlukan, ya. Lima ya. Sabar ya. Yang keenam berakhlak baik. Yang ketujuh punya tekad yang kuat. Jangan baru satu sedikit masalah, aduh. Jangan alasan dingin, jangan alasan panas, jangan alasan susah, ya, jangan alasan berat. Enggak, ya memang seperti itu jalan dakwah. Para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam pun demikian, bahkan mereka lebih berat dan lebih susah lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keistiqomahan untuk kita semua. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon tipsnya untuk mengatasi anak yang berubah menjadi agak malas setelah liburan karena orang tua memberi kebebasan di rumah. Ini salah satu masalah klasik. Sejak dulu sudah terjadi dan sudah dihadapi. Jadi seperti yang sudah kita yakini bersama bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, bisa kuat, bisa melemah. Nah, posisi liburan anak-anak di rumah, ya kita berprasangka baik, orang tua sudah berusaha secara maksimal. Tetapi tetap kondisinya kan berbeda, bahkan berbeda jauh dengan ketika di pondok. Kalau di pondok itu ada apa, aktivitas yang terjadwal, ada kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun rapi. Kalau di rumah lebih longgar, bahkan tidak ada aktivitas yang apa terjadwal secara pasti. Kalau di pondok lingkungannya memang mendukung untuk rajin, tapi kalau di rumah namanya liburan, orang dari awal sudah mengatakan liburan begitu. Udah, kalau ini yang tertancap di sini liburan, ya udah libur. Tapi sesekali mungkin kita ubah istilahnya atau kita terangkan lebih luas, bukan liburan, saatnya mengamalkan ilmunya. Ya. Kalian pulang itu bukan liburan, tetapi berbakti dan membahagiakan orang tua. Kalian pulang itu bukan bebas, tapi kesempatan kalian mengeluarkan zakat ilmu dari yang sudah kalian pelajari selama ini. Ya. Karena kalau dari awal sudah bilang liburan, ah libur sudah. Karena yang seperti itu juga ustadz-ustadznya bilang libur, liburan juga akhirnya. Ya bukan cuma anak-anak, ya sama, kita semua pun demikian. Tapi yang ditanyakan sekarang, nah, anak setelah liburan, dia kembali lagi ke pondok. Kembali lagi ke pondok itu sudah luar biasa. Ya. Itu mau berangkat ke pondok itu kaki kayak berat, kayak dirantai saja. Orang tua sudah bilang besok berangkat, mundur satu hari kan. Itu sambil berdoa mudah-mudahan kapal tidak ada, mudah-mudahan tiket pesawat mahal jadi orang tua tidak mampu kan itu. Atau yang sampai ekstrim, mudah-mudahan saya sakit kah, jadi punya alasan. Iya betul, kenapa mau berangkat itu malas, berat sekali. Jadi sudah berangkat saja, sudah mau, itu bagus. Oke, berangkat dia. Sampai di pondok, yang ustaz-ustaz dan pengurusnya, ya Allah, mulai dari nol lagi. Gitu. Rambut, celana, bibir su hitam. Ya kan? Paham maksudnya? Ya. Makan ikan bakar tuh. Sholat terlambat. Ya kita sebagai ustadz dan pengurus, ya kita bersedih juga. Kita mau menyalahkan siapa? Hal-hal ya, seperti itu bukan mencari siapa yang salah atau kemudian kita menimpakan kesalahan kepada apa pihak manapun. Kalau kita bilang ini yang salah orang tua, kalau orang tua bilang yang salah pondok, kenapa dikasih liburan? Selesai. Ini nggak ada ujungnya kalau kita mencari siapa yang salah. Tapi begini, itu tipsnya sebenarnya sederhana. Ya, ada masa-masa adaptasi namanya, ada waktu-waktu transisi, bolehlah kita bilang seperti itu. Kita harus mengerti transisi itu masa peralihan, toh. Ini anak selama liburan tidak terkontrol bebas. Dia masuk ke pondok saja, mau berangkat sudah bagus. Maka kita sebagai pengelola pondok itu harus bijak. Jangan sampai dari hari pertama mereka langsung strike. Jangan begitu. Ada masa-masa orang bilang orientasi boleh, transisi silahkan, adaptasi juga gak apa-apa. Yang penting intinya jangan langsung di begitu. Contohnya apa? Hari-hari pertama ini kalau anak laki-laki misal, hari-hari pertama misalkan satu pekan pertama itu ada acara pekan olahraga misalkan, dia tetap sholat berjamaah diingatkan, jadwal-jadwalnya sudah mulai disosialisasikan, ya. Yang ringan-ringan dulu lah, itu namanya transisi. Udah tiap sore bikin pekan olahraga, ya. Yang seperti kemarin sore kan ada yang main bola kemarin sore itu, nah seperti itu sudah, ada yang cetak gol juga tuh. Itu senang hati itu set gitu, acara renang kah itu kan teknis ya silakan. Kalau teknis itu bukan urusan saya, teknis itu nanti masing-masing. Tapi intinya transisi, ada masa transisi pelan-pelan lah ya, ibarat mesin itu dikasih panas dulu gitu, sudah nasehat ya, bukan langsung pelajaran ini, nasehat. Nanti ada berapa ustadz di situ, misalkan ustadznya ada 5, ya sudah hari ini Ustadz Fulan, besoknya Ustadz Alan, besoknya lagi Ustadz C, Ustadz D, Ustadz E. Materinya yang ringan-ringan dulu, ya kan? Sifatnya nasihat dan motivasi. Dibuat permainan-permainan yang menarik biar mereka itu enjoy dulu, senang dengan suasana baru. Ya sudah selesai ya masa-masa rehatnya, dan itu udah minggu depan kita sudah normal lagi. Jadi dia tidak kaget, ya. Itu tipsnya. Tapi kalau datang hari ini, besok bersih-bersih satu hari, besok lagi yang berikutnya sudah full pelajaran, otak ini sing berfungsi. Kan itu. Enggak, dia enggak jalan dia itu. Kasihan juga. Kan yang jelas ini kan masalah, harus kita carikan solusinya. Dan solusi itu solusi yang terbaik. Masih misalkan jajan, toh? Di satu pondok jajan santri itu dibatasi, katakan satu hari 10.000 misal. Ini anak baru pulang liburan, selama di rumah ini jajan terus. Kenapa? Apalagi pas lebaran, setelah lebaran kakek kasih, nenek kasih, dia punya tante kasih, dia punya om kasih, uang banyak. Jadi tiap hari itu jajan sampai 100.000, 200.000. Semua mie ayam di Kota Ambon dicoba semua, tak tak tak tak tak. Bayangkan setiap hari dia jajan misalkan 50.000 lah. Kalau 100.000, 200.000 mungkin berlebih. Artinya itu sudah di luar kontrol kita sebagai orang tua. Dia dapat uang, dapat kasih. Uang-uang dia sendiri, kita mau kontrol susah. Tapi kita tahu anak ini jajannya banyak. Pas masuk ke pondok langsung 10.000, Pak. Coba kalau Bapak bagaimana? Biasanya 50.000, baru datang pertama langsung uang diserahkan ke pengurus semua. Kalau ketahuan bawa uang sendiri dihukum. Bertahap lah, ya, artinya satu pekan pertama ya, ya kan, toko pondok kan sebenarnya diuntungkan juga toh, ya. Orang bilang koperasi ke Maksof ke toko ke, ya, diuntungkan juga toh. Yang penting ya silahkan, ini satu minggu pertama untuk jajannya kita kasih kelonggaran. Yang penting jangan berlebihan ya, ya jangan untuk ini dan ini, ya, pokoknya ya sewajarnya lah sudah. Tapi minggu depan sudah normal lagi loh. Itu bertahap. Kalau langsung jangan, Pak. Pelan-pelan. Itu tadi namanya lemah lembut itulah. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum ya, itu salah satu tips. Kemudian tentunya yang kedua itu adalah membuka dan menjalin komunikasi ya, yang dekat dan akrab dengan santri-santri itu, dengan anak-anak itu ya. Sehingga mereka itu baru pulang dari liburan, situasi dan kondisinya itu sangat berbeda ya. Kalau dia langsung kembali ke pondok dengan aktivitas normal langsung, itu dia masih seperti di alam asing, di tempat yang baru. Walaupun dia di situ sudah bertahun-tahun, tapi tetap aja dia merasa sesuatu yang baru. Ini segala macam. Ya kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Ya kayak daurah gembe ini bagus sekali loh konsepnya. Ya kan? Di pondok juga gitu, satu minggu pertama pagi teh manis dengan pisang goreng. Nah, nanti kumpul-kumpul di teras masjid, ada ustadz satu. Kok bagaimana liburanmu kemarin? Kan gitu. Kan itu coba kamu cerita satu, pokoknya satu santri cerita satu cerita, tapi tidak boleh bohong. Harus begitu. Nanti dia parlentir-parlentirnya keluar susah tuh. Yang harus jujur, yang lucu ya. Gitu. Tapi kejadian nyata. Gitu. Ya sudah bau ganti, sudah. Ah ini sudah jam 8, sudah istirahat. Nanti tausiahnya singkat-singkat saja. Paham ya? Nanti kalau sore tidak usah nunggu sore, seperti tadi siang ada kopi sama pisang goreng lagi. Nanti sore seperti itu. Jadi mereka itu biar kembali nyaman di pondok. Setelah itu sambil kita sampaikan minggu depan normal loh lagi. Minggu depan mulai hari Sabtu atau mulai hari Senin kita sudah berjalan berarti belajar seperti biasa, storannya semua ya. Udah. Jadi kita punya bahan untuk ya apa dalam tanda kutip menekan anak-anak itu supaya sudah cukuplah waktunya satu pekan ini. Jangan kalian sudah liburan satu bulan dua bulan di rumah, mulai hari ini sudah cukup itu dua bulan di rumah. Ya ada masa transisinya toh kan itu, dari bertahan ke menyerang itu ya ada masa transisinya juga. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah jam 12 Bapak. Gimana? Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia, tidak bisa disebutkan satu persatu ya, karena telah menyelenggarakan acara ini, telah memberikan sambutan dan fasilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan itu tercatat sebagai amal kebaikan. Kepada para peserta, baik abak maupun umahat, bapak dan ibu, putra maupun putri juga, kami sampaikan jazakumullah khairan atas kerjasamanya sehingga bisa tertib, rapi ya. Demikian juga saya mewakili yang diundang bersama Al-Ustadz Saiful Bahri, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Aku qulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.